Halaqah yang ke-19. Penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran dan juga hadis untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah? Untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, modalnya satu, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Seseorang apabila mengisahkan Allah di dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah sedikitpun, maka orang yang seperti ini yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watan mustajabah, wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, fahiya na'ilatun insya'Allah, man mata min ummati la yushriku billahi syai'ah." Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan masing-masing dari nabi tersebut telah menyegerakan doanya di dunia. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, menyimpan doaku untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi umat. Kemudian beliau mengatakan, maka syafaatku tersebut akan diterima, akan diberikan kepada siapa? Man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Kepada umatku yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa orang yang paling gembira dan paling berat mendapatkan syafa'atmu? Siapakah mereka? Beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah SWT. Ini adalah modal utama untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Oleh karena itu masing-masing mempersiapkan diri. Dan untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, caranya sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, yaitu dengan cara bertaqarrub kepada Allah dengan amal soleh. Orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut, para malaikat, bagaimana mereka bisa dekat dengan Allah SWT? Yaitu dengan amal soleh mereka. Kalau kita ingin dekat sebagaimana mereka dekat dengan Allah SWT, maka kita mengambil cara mereka, yaitu beriman dan juga beramal soleh. Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Hamba-Ku tidak bertaqarrub kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang sudah Aku wajibkan atasnya. Qurbah, ketaatan, ibadah yang paling Allah cintai, yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah kewajiban-kewajiban. Apa yang Allah wajibkan, kalau kita amalkan, maka akan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ini adalah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat yang wajib, haji yang wajib, nafkah yang wajib. Ini adalah amalan-amalan yang wajib. Ini adalah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan senantiasa hamba-Ku bertaqarrub kepada-Ku dengan sesuatu yang nafilah yang dianjurkan sampai Aku mencintainya. Menunjukkan bahasanya selain dengan kewajiban, kita bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang dianjurkan dan disunahkan. Ini adalah cara bertaqarrub supaya kita dekat dengan Allah SWT. Amalan orang yang soleh, para nabi, adalah untuk dirinya. Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Adapun kita, kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka kita juga harus beriman dan juga beramal saleh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.